طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أن الله أو أن لله تعالى يدا. Apa-apa yang datang dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah memiliki tangan, tentunya tangan Allah laisa kamitslihi syai, tidak sama dan tidak serupa dengan tangan siapapun dan apapun. Baik. Tidak boleh ditamsil, takyib, ta'til juga demikian, tasybih. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah yabsutu yadahu bil-layl, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar supaya tobat orang-orang yang berlaku dosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar supaya untuk menerima tobat orang-orang yang berlaku maksiat di malam hari sampai terbit matahari dari sebelah barat. Hadis rawahu Muslim. Hadal hadithu fihi sifatun fihi isbatu sifatil yadi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam hadith ini ada penetapan sifat bahwa Allah memiliki tangan. Wa hiya yadun laysat ka aidil makhluqin. Tangan Allah adalah tangan yang tidak sama serupa dengan tangan apapun dan siapapun dari kalangan makhluk-makhluk. Innama hiya yadun taliqu bi jalalillahi dun tashbih. Sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala tangan yang sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah Azza wa Jalla tanpa harus tashbih, tidak boleh kita samakan. Wala tamthil, kita tidak boleh serumpamakan. Wala ta'til, kita tidak boleh menolak. Termasuk penolakan ketika kita mentakwilkannya. Barakallahu fikum. Wa annahu yabsutuha takarruman minhu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya sebagai kemuliaan untuk makhluk-makhluknya. Qulu sallallahu alaihi wasallam yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar supaya tobat, supaya diterima tobatnya orang-orang yang berdosa di siang hari. Hadza bihi itsbatun annallaha yatubu ala ibadihi lailan wa nahara mata tabu. Hadis ini ada padanya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hamba-hambanya siang atau malam kapanpun mereka mau tobat. Wa anna tobata laysa laha waqtun muhaddadun, dan tobat itu tidak ada waktu khusus atau terbatas untuk waktu-waktu tertentu. La, tobat kapan saja. Fa bi ayyi sa'atin min lailin aw naharin fa innahu subhanahu yaqbalu tobata min ibadihi. Maka di waktu apapun, waktu kapanpun, di siang atau malam, maka ketika seorang hamba tobat, Allah akan menerima tobatnya. Bahwa jalla sya'nuhu laysa 'ala abwabihi hijab wa laysa lafdhuhu walaysa li fadlihi haddun walaysa li taubati ilaihi waqtun muhaddad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada di sisinya hijab, yakni penghalang untuk orang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa li fadlihi haddun, dan tidak ada batasan untuk keutamaan Allah. Walaysa li taubati ilaihi waqtun muhaddad, dan tidak ada batasan waktu untuk orang tobat kepada Allah. ولهذا قال ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فهذا شأنه سبحانه. Allah membentangkan tangannya di malam, di siang hari, agar supaya orang yang berlaku maksiat di malam hari tobat kepada Allah. Maka inilah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits kadzalika al-hathu 'ala at-taubah. Dalam hadis ini pula ada anjuran, dorongan untuk seorang bertobat kepada Allah kapanpun dosa itu, dimanapun dosa itu dia lakukan. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mubadaratu ilayya, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-insani alla yuakhiraha, dan seorang mestinya tidak dia mengakhirkan tobatnya segera mungkin. Sesegera mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besarkah itu atau dosa kecilkah itu, segera dia istighfar. Diketahui oleh orang dia berdosa atau tidak diketahui oleh orang kalau dia berdosa, tetap dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ada penyimpangan-penyimpangan, ada dosa-dosa yang dilakukan diketahui oleh orang, dan ada juga yang tidak diketahui oleh orang, cuma dia bainahu wa bainallah. Barakallahu fikum. Baik, maka tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi wasfullahi bi anna lahu yadan. Di hadis ini pula ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Wa annaha mabsuutatun ghairu maqbudah. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Baik. Barakallahu fikum. Wa annahu yatubu ala ibadihi subhanahu daiman wa abada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat hamba-hambanya, terus menerus kapanpun hamba itu mau bertobat, siang malam kah atau siang kah atau malam kah, maka Allah menerima tobatnya. Wa anna taubata ilaihi subhanahu la takhtassu bi waqtin muayyan aw makanin muayyan. Bahwa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Di waktu kapanpun, di tempat manapun, orang kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Maha mengampun. Kama huwa sya'nu ba'dil milalil ukhra. Sebagaimana ini pun terjadi di semua agama-agama samawi. Barakallahu fikum. Siapa yang mau tobat, Allah akan menerima tobatnya. Wa li hadza ja'a bil hadits al qudsi qawluhu ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu ada dalam hadis qudsi ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena hamba-hamba ini ada salah, ada kekurangan, ada dosa, ada ketergelinciran. Barakallahu fikum. Dan jangan pernah ada seorang mengatakan ana tidak dosa, tidak ada dosa ana. Barakallahu fikum. Allah telah mengatakan innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Innakum, sesungguhnya kalian, siapa? Anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Innakum tukhti'una bil laili. Berlaku salah, keliru, dosa, maksiat, penyimpangan dilakukan oleh orang-orang. Baik. Cuma ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sering, ada yang jarang-jarang. Tapi tetap semuanya adalah dosa. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak ada orang boleh mengatakan anak tidak dosa. Subhanallah. Baik. Allah telah mengatakan kalian ada dosa. Kemudian kalian mengatakan anak tidak dosa. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Baik. Maka semuanya diperintah untuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang beriman disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Baik. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian ini berlaku salah, keliru di siang dan malam hari. Baik. Terlalu banyak yang kita lakukan dari dosa, sengaja atau tidak sengaja. Barakallahu fiikum. Wa anaghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Oleh karena itu sebaik-baik orang yang berlaku dosa adalah orang yang tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu salah, berlaku dosa, keliru. Barakallahu fiikum. Dan sebaik-baik orang yang salah di antara mereka adalah orang yang tobat. Barakallahu fiikum. Wa anak turudunu bajamia. Akulah yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Tentunya sesuai dengan apa? Syarat dan ketentuan taubat. Syarat dan ketentuan taubat adalah al-iqla' wan nadam, menyesalinya, menjauhkan diri daripadanya, kemudian nadam, menyesali perbuatannya, wal azmu alla ya'uda fihi, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Yang pertama kali sebenarnya adalah al-ikhlas, karena taubat adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum syarat berikutnya, sebelum tertutupnya pintu taubat, yakni dengan gargarah, barakallahu bikum, dan ketika terbitnya matahari dari sebelah barat, disitulah tidak ada lagi pintu taubat terbuka, sudah ditutup. Jadi selama kita masih diberi kesempatan, silahkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan istighfar dan mengakui kesalahan. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bidambi, ya Allah aku mengakui atas dosa-dosaku. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku juga mengakui betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Pengakuan ini sayyidul istighfar yang biasa kita baca dan kita ajarkan ke anak-anak kita. Kita juga hendaknya senantiasa membacanya, karena sadar atau tidak sadar kita terkadang melakukan perbuatan dosa, maksiat. Wa ana kurdunu bajamia fastaghfiruni aghfir lakum. Akulah yang mengampuni dosa, semua dosa. Sebesar apapun dosa itu, kalau orang minta ampun, istighfar, tobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi jangankan dosa-dosa besar yang dilakukan, hatta dosa kufur wasyirku billahi subhanahu wa taala, kalau orang tobat, tapi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha. Baik, kita acapkan bersama sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.